بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Islamic Center Bin Baz di Yogyakarta di frekuensi 107,8 FM, juga radio kita Cirebon di 94,3 FM, juga radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Pada Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa salah satu kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat adalah menjelma, dengan rincian yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kini kita teruskan ke penjelasan tentang meluruskan syubhat dari kalangan orang-orang yang menolak beberapa hadis sahih tentang penjelmaan para malaikat atau kasus menjelmanya malaikat. Oleh mereka ditolak karena akal mereka yang sering dijadikan sebagai pedoman pokok atau pertimbangan pokok dalam memahami agama ini. Sehingga banyak hadis yang sahih karena menurut mereka tidak sesuai dengan selera dan akal mereka, hadis itu ditolak dan jadi bahan tertawaan. Sekalipun hadis itu disepakati kesahihannya oleh para ulama ahli hadis. Salah satu contohnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ja'a malakun ila Musa. Faqala ajib rabbak. Qal falatama Musa alaihi salatu wasalam. Aina malakil maut? Fafaqa'aha. Qal faraja'a al-malaku ila Allah ta'ala. Faqala, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut wa qad faqa'a aini. Qal faradallahu ilaihi aynah wa qal irji ila abdi faqul alhayata turid fa in kunta turidul hayata fadha' yadaka ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sya'rihi فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّي أَمِتْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ حَجَرٍ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأُرِيتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ. Kata Nabi SAW, datang Malakul Maut kepada Musa. Lalu berkata Malakul Maut itu, ajib Rabbaka, penuhi keinginan Rabbmu. Saat itu Malakul Maut datang dalam bentuk manusia biasa. Dan Nabi Musa tidak tahu bahwa itu Malakul Maut. Perkataan ajib rabbaka, penuhi seruan Rabbmu, maknanya mati. Siap-siaplah untuk mati. Jadi minta nyawa. Maka dipukullah malakul maut itu oleh Nabi Musa. Sampai kedua mata itu tercungkil. Maka kembalilah malakul maut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu berkata malakul maut kepada Allah, sungguhnya engkau mengutus aku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian sekarang. Dia telah mencungkil kedua mataku. Lalu Allah mengembalikan kedua mata itu seperti sedia kala, lalu berkata, kembalilah engkau kepada hambaku. Lalu katakan, apakah kamu lebih menginginkan kehidupan? Kalau kamu lebih menginginkan kehidupan, letakkan telapak tanganmu di atas punggung seekor sapi. Setiap bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, maka itu tambahan umur 1 tahun bagimu. 1 bulu 1 tahun. Ini ada berapa ribu bulu. Kalau memang Nabi Musa meletakkan telapak tangannya di atas punggung seekor sapi. Lalu kembalilah malakul maut kepada Musa dan mengatakan hal itu. Lalu Nabi Musa bertanya, kemudian apa setelah itu? Kemudian mati. Begitu. Maka setelah mengetahui hal itu atau mendengar hal itu, Nabi Musa pun tahu bahwa ini malaikat yang menyamar menjadi orang. Maka Nabi Musa menyatakan, fal'an min qarib. Sekarang, sebentar lagi, segera. Jadi setelah tahu bahwa itu malakul maut atas utusan Allah, maka saat itu juga Nabi Musa pasrah, lalu berkata, Rabbi amitni minal ardil muqaddasa ramyata hajar. Ya Allah, matikan aku di negeri yang suci sejarak lemparan batu. Akhirnya Nabi Musa pun dicabut nyawanya di tempat seperti yang diinginkannya. Berkata Rasul SAW setelah mengusahkan kisah ini, demi Allah, seandainya aku berada di sisinya, aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya di pinggir jalan di tumpukan pasir yang warnanya merah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Ahadithul Anbiya. Juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, hadisnya nomor 1843, juga 2372 dalam Kitabul Fadha'il. Nah, inilah hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika didatangi malakul maut tidak mau mati alias menolak, lalu ditampar itu malakul maut sampai kedua matanya loncat. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini dalam rangka membantah ketawaan orang ketika mentertawakan hadis ini, menerangkan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla mengutus malakul maut kepada Musa, maka pengutusan yang pertama disebut risalatu ibtila wa ikhtibar. Pengutusan dalam rangka menguji. Menguji Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Ada 4 kejanggalan di dalam hadis ini yang menjadi bahan ketawaan para aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kata mereka, kejanggalan yang pertama, ya, masa Nabi Musa seorang nabi ketika diminta nyawa oleh malakul maut menolak? Masa nabi begitu? Ini enggak masuk akal. Kedua, masa, ya, seorang nabi sekeji itu memukul malaikat? sampai dengan pukulan yang pasti apa? Pasti keras. Sampai kedua mata malaikat itu tercungkil dengan pukulan tersebut. Ini kejanggalan yang kedua. Ketiga, masa malaikat bisa dipukul gitu kan? Nggak masuk akal. Dan yang keempat, ya, seolah-olah ketetapan Allah untuk mencabut nyawa seseorang itu kok bisa ditunda. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila memang sudah tiba ajalnya. Disebutkan la yuakhiru fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan bisa dipundurkan walaupun sedetik, juga tidak bisa dipajukan. Jadi kejanggalan keempat dengan peristiwa Nabi Musa menolak dicabut nyawanya yang harusnya saat itu tertunda beberapa lama. Dan ini bertolak belakang dengan ayat-ayat atau kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang ditetapkan bagi makhluknya. Keempat kejanggalan ini kemudian menyebabkan mereka tertawa, mentertawakan hadis ini. Padahal para ulama menyepakati kesahihannya. Mestinya sikap seorang muslim, ya, yang meyakini sebuah hadis itu sahih, maka wajib dia meyakini pasti isinya benar. Lalu akalnya yang menyesuaikan dengan isi kandungan hadis ini, bukan sebaliknya. Akalnya yang terbatas menjadi hakim terhadap hadis, menjadi penentu, ya, layak atau tidaknya suatu hadis itu diterima atau ditolak. Apalagi akalnya akal orang yang pertama bodoh tentang syariat, terutama bodoh tentang tauhid dan mustalahul hadis, yang kedua dikotori oleh berbagai macam hawa nafsu akibat kebodohannya dan kemaksiatannya. Seandainya mereka membongkar atau mendengar, menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, niscaya otaknya akan bisa menerima bahwa hadis ini adalah hadis yang berisi perkara yang agung dan sangat-sangat rasional, sangat masuk akal, dan di dalamnya syarat dengan berbagai macam faedah dan pelajaran yang berharga kepada kita. Adapun ketika membantah syubhat yang pertama, ya, Nabi Musa seolah-olah tidak mau mati ketika diminta oleh malakul maut, maka dijawab oleh para ulama, saat itu Nabi Musa tidak tahu bahwa orang yang datang ini jelmaan malaikat, malakul maut. Dan kasus tidak tahunya para nabi ketika didatangi oleh para malaikat bahwa yang datang itu malaikat, itu banyak. Hampir di setiap kasus kedatangan malaikat, para nabi yang didatangi oleh malaikat itu tidak tahu bahwa ini malaikat. Sudah kita terangkan beberapa contohnya. Umpamanya, ya, dalam surah Adz-Dzariyat mulai ayat 24, 25 dan seterusnya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah tiba kepada kamu berita tentang tamu Ibrahim yang mulia ketika mereka masuk lalu menyampaikan salam? Lalu dijawab salamnya, kata Nabi Ibrahim, qaumun munkarun, kalian orang-orang yang tidak dikenal. Faja'a ila ahlihi, lalu dia itu Nabi Ibrahim, faragha ila ahli faja'a bi ijrin samin, masuk ke rumahnya ke menemui istrinya, lalu datang lagi dengan membawa daging yang sudah dibakar. Wa qarrabahu ilaihim, Lalu disajikan kepada mereka, waqala ala ta'kulun. Qala ala ta'kulun. Lalu berkata, kenapa kalian tidak mau makan? Jadi tamu-tamu itu tidak mau makan. Fa'aujasa minhum khifah, maka muncullah rasa takut dalam diri Ibrahim terhadap tamu itu. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Setelah ada dialog baru tahu bahwa itu adalah malaikat. Demikian juga Nabi Lut yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 77-78. Walamma ja'at rusulul Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib. Ketika datang para utusan kami kepada Lut, maksud para utusan di sini adalah para malaikat, maka beratlah hal itu bagi Nabi Lut. Bumi ini terasa sumpek, gitu ya. Lalu berkata Nabi Lut, aduh ini hari yang sangat-sangat sulit. Karena apa? Karena si tamu yang datang berupa seorang pemuda yang tampan, sedangkan kaum Nabi Lut tergila-gila, terobsesi terhadap homoseksual. Melihat pemuda tampan datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wasalam, orang-orang kaum-kaum itu pun bersegera berdesak-desakan menghampiri si tamu itu. Dan Nabi Lut tidak tahu bahwa itu adalah jelmaan para malaikat. Jadi rata-rata ketika malaikat menjelma menjadi orang mendatangi Nabi, di awal pertemuan tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Termasuk kasus datangnya Malakul Maut datang kepada Musa lalu meminta nyawa. Dan aturan syariat pada saat itu membolehkan seorang Muslim pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, apabila ada orang masuk rumah tanpa izin lalu mau membunuhnya, maka syariat membolehkan untuk memukul orang itu. Seperti syariat di zaman Nabi Muhammad SAW sekarang, di zaman kita, kalau ada orang masuk ke dalam rumah tanpa izin, Nabi SAW membolehkan mencolok matanya. Ya. Atau orang, kata orang Sunda, mengintip, noong. Noong di kunci pintu, noong di kaca nako, noong di jendela, masuk ke rumah kita. Colok aja matanya. Itu orang mengintip aurat manusia di dalam rumah orang lain. Maka itu tidak boleh. Aturan seperti di zaman Nabi Musa juga iya berlaku. Maka ketika Nabi Musa melihat ada orang asing datang masuk ke dalam rumah lalu meminta nyawa, Nabi Musa yang mengira bahwa ini orang biasa melaksanakan syariat Allah pada saat itu, dipukullah orang yang sebenarnya menjadi jelmaan malaikat tadi. Pukulan Nabi Musa kuat, sampai kedua mata orang tadi tercungkil keluar. Inilah jawaban para ulama terhadap tuduhan yang pertama, masa Nabi Musa tidak mau mati. Bukan tidak mau mati, ya, tapi dia tidak menyangka bahwa itu malakul maut yang akan mencabut nyawanya atas utusan Allah Azza wa Jalla. Buktinya ketika datang yang kedua kali, lalu memberikan penjelasan yang mengisyaratkan dia malakul maut, Nabi Musa pasrah, sekarang silakan cabut nyawa saya. Tidak menolak kematian yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Inilah penjelasan para ulama yang pertama terhadap tuduhan masa kok Nabi Musa tidak mau mati. Bukan tidak mau mati, ya. Sekaligus membantah tuduhan yang kedua, masa Nabi Musa mukul orang kok keji banget. Memang syariatnya seperti itu. Dan pukulan Nabi Musa itu kuat loh. Waktu beliau yang sebenarnya berbangsa Qutbi, yang dijajah, diperbudak oleh Bani Israel yang beliau bangsa Bani Israel, Nabi Musa bangsa Bani Israel dijajah oleh bangsa Qutbi yang dirajai oleh Fir'aun, ya. Fir'aun bangsa Qutbi, Nabi Musa bangsa Bani Israel. Lalu Nabi Musa melihat ada bangsa Bani Israel sedang berkelahi dengan seorang bangsa Qutbi. maka dibelalah bangsa Bani Israel, dipukullah orang Qutbi tadi, sekali pukulan orang itu mati. Ini menunjukkan kuatnya pukulan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga terjadi pada jelmaan Malakul Maut. Sekali dipukul, kedua matanya tercungkil keluar. Menunjukkan kuatnya pukulan Nabi Musa, dan syariat saat itu membolehkan. Terutama terhadap orang yang akan diduga akan membunuh kita. Orang tadi yang jelmaan malaikat meminta nyawa. Ajib robak, maknanya serahkan nyawamu. Dan Nabi Musa bereaksi dengan reaksi yang saat itu memang disyariatkan untuk membela diri dengan memukul orang itu. Ini syubhat yang kedua juga dibantah oleh para ulama. Syubhat yang ketiga, ya, kok malaikat ketika dipukul kenapa enggak menghilang? Kenapa kok bisa kepukul? Dan begitu kepukul kedua matanya tercungkil keluar. Gak masuk akal, kata mereka. Karena memang akal mereka itu terbatas, ya. Tidak akan bisa memahami perkara-perkara agung. Dan syariat adalah perkara agung. Dijelaskan oleh para ulama ketika menerangkan kenapa malaikat bisa dipukul. Disebutkan oleh para ulama, ya, ketika menerangkan hadis ini, hadza yadullu wallahu alam ala anna surata tu'athiru ala al-malaki idza tasawwara biha wa illa fa innal latamah min al-bashar la tu'athiru ala al-malaika bi suratihim al-haqiqiyah al-'azimah. Wallahu alam. Hadis ini menunjukkan, wallahu alam, bahwa apabila malaikat menjelma menjadi orang, jelmaan tersebut, ya, mempengaruhi keadaan malaikat. Menjelmanya sebagai orang, dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan selama dia menjelma. Makanya ketika menjelma menjadi orang, ketika dipukul, ya bisa. Bisa apa? Bisa kepukul. Dan ini bisa diambil salah satunya dari faedah hadis ini. Ketika malakul maut itu dipukul karena dalam keadaan menjelma sebagai orang, ia kepukul. Adapun ketika dia dalam wujud aslinya, maka tentu saja tidak akan bisa. Tidak hanya malaikat, termasuk bangsa jin. Kalau bangsa jin tersebut menjelma menjadi makhluk yang terlihat, baik itu orang ataupun binatang, maka ia bisa dipukul, bisa ditangkap, bisa diapa-apakan. Seperti kasus Abu Hurairah radhiyallahu an yang menangkap bangsa jin yang sedang menjelma menjadi orang yang terlihat ketika akan mencuri Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah, ditangkap. Dan jin yang ditangkap ketika menjelma menjadi orang itu tidak bisa lepas. Sampai dia memohon-mohon untuk dilepaskan. Demikian juga ketika jin itu mengganggu Nabi selesai dalam sholatnya, oleh Nabi ditangkap dan diikat. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, pasti akan aku ikat jin ini sampai esok dan menjadi mainan anak-anak di esok harinya. Juga ketika seorang pemuda yang baru saja menikah, kemudian perang, lalu pemuda ini minta izin untuk pulang ke rumahnya menemui istrinya. Ketika sampai di rumahnya, kelihatan istrinya berada di luar rumah. Maka pemuda ini pun kalap, suudon, apa yang terjadi, sudah mencabut pedangnya, kata sang istri, jangan dulu terburu-buru lihat ada apa di dalam. Ternyata di dalam ada ular besar. Lalu bergumulah pemuda itu dengan ular itu dan dua-duanya mati. Dan ternyata ular tersebut jelmaan dari bangsa jin. Jadi ketika jin menjelma, dia bisa diapa-apakan. Adapun ketika dia dalam bentuk yang asli, ya tidak terlihat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik. Hanya bisa berbuat apa-apa secara gaib dalam bentuk kita membaca ayat, membaca zikir-zikir yang dicontohkan, maka itu berpengaruh besar kepada bangsa jin. Adapun ketika bangsa jin itu menjelma, maka dia bisa diapa-apakan oleh manusia, bisa dipukul, diikat, ditangkap, bahkan juga bisa dibunuh. Sebagaimana kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman para sahabat ataupun para ulama zaman dahulu. Oleh karena itu, menjelma bagi mereka terlalu besar risikonya. Makanya tidak sembarangan mereka menjelma di hadapan manusia karena risikonya yang besar yang harus mereka hadapi bila mereka menjelma. Termasuk juga malaikat, apabila malaikat menjelma menjadi orang, maka sifat kemanusiaannya tetap melekat pada saat itu saja. Sehingga ketika dipukul, ya bisa kepukul. Sampai kedua matanya tercungkil dari kelopaknya, sebagaimana kasus Malakul Maut yang menjelma menjadi orang lalu dipukul oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Inilah jawaban yang ketiga dari para ulama terhadap syubhat kenapa malaikat kok bisa kepukul. Itulah jawabannya. Adapun yang keempat, seolah-olah ketetapan Allah itu untuk mewafatkan seseorang itu kok bisa dipundurkan dengan penolakan orang, seperti Nabi Musa yang harusnya meninggal di pertemuan pertama atau pengutusan pertama kali malaikat karena menolak, akhirnya tidak jadi diundur. Kan begitu. Maka diterangkan oleh para ulama, adapun diutusnya Malakul Maut yang pertama kali oleh Allah kepada Nabi Musa, itu bukanlah pengutusan untuk mencabut nyawa. Disebut bahwa innallaha azza wa jalla arsala malakal maut ila Musa risalata ibtila'in wa ikhtiyarin wa ikhtibarin. Adapun Allah mengutus Malakul Maut kepada Musa ketika pertama kali, itu pengutusan ibtila dan ikhtibar, ujian. Bukan mengutus untuk saat itu mencabut nyawa, ya. Dan ujian yang Allah berikan kepada para nabi, padahal bukan untuk melaksanakan takdirnya saat itu secara langsung, itu banyak. Seperti apa yang terjadi pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Itu perintah, bukanlah perintah takdir, ketetapan syar'i. Tapi itu adalah perintah yang berupa ujian terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tidak akan terlaksana. Dan tidak akan dilaksanakan secara waqi, secara realita. Walaupun ketika diuji, Nabi Ibrahim sudah pasrah, meyakini bahwa betul anak saya akan mati. Makanya ketika ujian pertama ini ya turun dalam bentuk mimpi, Nabi Ibrahim tidak menggubris. Lalu kedua, ketiga, setelah berkali-kali baru yakini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Lalu disampaikan kepada putranya Ismail, ternyata dia itu pasrah juga. Kedua-duanya ayah dengan anak pasrah. Ketika penyembelihan mau dilaksanakan, dicegahlah oleh Allah Azza wa Jalla, padahal Ismail sudah direbahkan di atas tanah. Dan si pisau untuk menyembelihnya juga sudah dipegang, ditempelkan. Saat itu dicegah oleh Allah Azza wa Jalla dan diganti dengan seekor kambing yang sangat besar. Jadi perintah menyembelih bukanlah perintah yang pasti akan terjadi menurut takdir Allah, enggak. Itu perintah adalah perintah dalam rangka menguji, dalam rangka memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga diutusnya Malakul Maut kepada Nabi Musa dalam pengutusan yang pertama itu adalah pengutusan dalam rangka menguji Nabi Musa, bukan dalam rangka untuk apa? Untuk mencabut nyawanya. Adapun takdir Allah atas Nabi Musa tetap segitu. Tetap pada saat ketika dia mati, Dan ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah oleh kehendak atau penolakan manusia, sekalipun manusia itu adalah seorang nabi. Dan inilah jawaban para ulama terhadap tuduhan orang-orang terhadap hadis ini. Dengan semua penjelasan tadi, isi dari hadis ini begitu rasional, begitu logis, dan begitu masuk akal. Tidak ada yang janggal, tidak ada yang aneh. Apabila orang yang mengupasnya, seperti yang dilakukan oleh para ulama, adalah orang-orang yang selain berilmu, juga memiliki keimanan yang sangat bersih kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syariatnya. Akal mereka disesuaikan dengan ruh dan isi dari syariat. Akal mereka bukan sebagai hakim untuk menghukumi benar tidaknya syariat itu. Karena hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, disepakati kesahihannya oleh para ulama. Lalu para ulama akalnya menyesuaikan diri dengan isi dari hadis ini, dan ternyata penjelasan akal para ulama tentang hadis ini menunjukkan hadis ini isinya sangat rasional, sangat logis, sangat masuk akal. Dan tidak perlu ada suatu pun yang ditolak, apalagi dilecehkan karena keterbatasan akal manusia. Dengan demikian, maka syubhat ini terbantah dengan sendirinya oleh penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itulah satu syubhat yang sudah dibantah oleh para ulama dan diluruskan sehingga penjelasannya sangat logis. Nah, apakah para malaikat bisa dilihat selain oleh para nabi? Pembahasan sekarang ini kita akan membahas, bisakah malaikat terlihat? Nas-nas yang ada, baik ayat ataupun hadis, menyatakan bahwa Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Tapi lebih banyak lagi, Nabi SAW melihat Jibril dalam keadaan sedang menjelma. Dan jelmaan yang paling sering adalah menjelma seperti seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi. Kadang-kadang, ya, jelmaan malaikat itu hanya terlihat oleh Nabi tapi tidak terlihat oleh yang lainnya. Padahal masih ada di sana. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW berkata, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Hai Aisyah, ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu. Faqalat, maka menjawablah Aisyah, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara." Kata Aisyah, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, engkau ya Rasulullah bisa melihat apa yang tidak aku lihat." Jibril saat itu ada, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kadang-kadang, ya, terlihat oleh semua orang, seperti kisah dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril. Ada seorang lelaki datang dengan memakai pakaian yang sangat putih, rambut sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas safar, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kiamat, dan tanda-tandanya. Dijawab, ya. Setelah dijawab seperti itu, maka pergilah orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, itu Jibril. Terlihat oleh semua orang. Jadi kadang-kadang, jelmaan malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi dan para sahabat kadang terlihat oleh manusia lain, kadang-kadang juga tidak terlihat kecuali hanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi keberadaan malaikat di dekat orang fisiknya tidak terlihat tapi dampaknya terlihat dan terasa oleh setiap orang yang ada di sana. Sebagai salah satu contoh, ketika ada seseorang yang sekarat mau mati, dan mau matinya seorang menunjukkan ada malaikat dengan jumlah yang sangat banyak yang ada di sana, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, apabila seorang akan mati turunlah para malaikat dari langit. Kalau dia orang mukmin yang akan mati ini orang mukmin, malaikat tuh datang dengan wajah yang cerah seolah-olah wajah mereka itu matahari. Terus mereka duduk di sekitar orang yang akan mati dengan radius sejauh mata memandang. Barulah setelah itu datanglah malakul maut, ya. Dan ketika terjadi proses pencabutan nyawa, ada yang disebut dengan sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dicabutnya nyawa orang tersebut. Dan penderitaan yang teralami oleh orang itu terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Ketika nyawa sudah ditenggorokan dan kalian saat itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian, tapi kalian tidak melihat. Allah pun berfirman di dalam surah Al-Qiyamah tentang orang yang sedang sakarat. Apa yang terjadi? Waltaffatis saqu bisaq. Maka saat itu betis-betis pun saling bertautan. Betis orang yang akan mati meregang. Orang bilang meregang nyawa. Saat itu ada aksi yang sedang dilakukan oleh malakul maut. Berarti malakul maut itu betul-betul ada di sana. Tapi hanya terlihat oleh orang yang mengalami. Wa antum hina idzin tanzurun. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya sama sekali tidak melihat, hanya merasakan dampak dari adanya malaikat, malakul maut di sana yang sedang mencabut nyawa orang itu. Ada lagi sebuah kisah yang teralami oleh seorang sahabat namanya Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Berkata Usaid, "Bainama huwa yaqra'u minal lail, ya, surat al-Baqarah wa farsuhu marbutun indah idjalatil fars fasakata fasakatat fasakanat faqara'a fajalatil fars fasakata fasakatal fars." Suatu saat, suatu malam, Usaid bin Hudair membaca surah al-Baqarah di suatu malam. Kudanya saat itu sedang terikat di sampingnya. Ketika membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba loncat-loncatlah itu kudanya. Maka diamlah Usaid. Kuda itu pun tenang. Setelah tenang, Usaid membaca lagi. Kuda itu pun meloncat-loncat lagi. Begitu dan begitu terus. Maka terlihat di samping kuda itu ada anaknya, anak Usaid bin Hudair, namanya Yahya. Dia khawatir anaknya terinjak oleh kudanya. Maka dia pun berhenti, kemudian dia menolehkan pandangannya ke atas langit. Apa yang terjadi? Yang terjadi di atas langit tersebut, ada segumpal awan, ada naungan, dan di dalamnya ada cahaya seperti lampu. Dan Usaid bin Hudair tidak tahu apa yang dia lihat tersebut. Maka esok harinya diceritakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Nabi, "Iqra ya Ibnu Hudair. Iqra ya Ibnu Hudair." Teruslah baca, wahai Ibnu Hudair, terus baca. Berkata Ibnu Hudair, fasfaqtu ya Rasulullah ayyatu ayyahya wa kana minha qariban. Aku khawatir, wahai Rasulullah, kudaku itu akan menginjak Yahya. Dan saat itu ada dekat kuda. Farafatu ra'si. Maka aku pun mengangkat pengkepalaku ke atas langit. Ya. Fa'idha mithlul dhillah fiha amthalul masabih. Maka tiba-tiba ada sebuah naungan, awan. Dan di dalamnya seolah-olah ada lampu. Fakhrajtu hatta la araha, maka aku pun keluar dari rumah sehingga aku tidak lagi melihatnya. Berkata Rasulullah SAW, tadri madzak, tahu enggak kamu apakah awan tersebut? Dijawab oleh Ibnu Hudair, tidak, aku tidak tahu. Kata Nabi SAW, tilkal malaikatu danat lisautika, walau qara'ta la asbahta yanzuru nasu ilaiha la tatawara minhum. Itulah malaikat mendekat mendengar suaramu. Seandainya engkau membacanya terus sampai subuh, niscaya esok orang-orang akan bisa melihat tanpa menyilaukan atau tanpa suram, tanpa remeng-remeng bagi mereka. Jelas. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Oleh karena itulah maka adanya para malaikat kadang ada pengaruh bagi makhluk yang ada di sana, dan pengaruh yang kita lihat dalam kisah Usaid bin Hudair tadi adalah berupa si kuda yang ada di sana menjadi meloncat-loncat. Setiap membaca, kuda itu meloncat. Ketika diam, maka diam pula. Begitu dan begitu seterusnya. Dengan demikian, menyembunyikan diri atau tidak menjelma menjadi apa? Menjadi karakter asli dari para malaikat. Tidak menampakkan diri ini. Tapi kadang-kadang mereka menampakkan diri. Apakah kasus menampakkan dirinya malaikat ini? Sering apakah jarang? Super jarang. Belum tentu setahun sekali orang menyadari. Menunjukkan bahwa jauh lebih sering mereka menyembunyikan diri dan tidak menampakkan diri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu menampakkan diri. Seperti mendekatnya malaikat kepada Usaid bin Hudair ketika membaca Al-Quran. Dan apabila itu terus dibaca, orang-orang pun besok harinya akan melihat. Begitu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Selain itu, hadirnya para malaikat di majlis-majlis ilmu, ya, dan hadirnya para malaikat pada waktu sholat asar dan sholat subuh, dan banyak lagi nas-nas hadis yang menjelaskan bahwa para malaikat datang, para malaikat ikut hadir, para malaikat ikut mendoakan dan seterusnya. Itu banyak, akan tetapi seringkali kehadiran mereka tidak terasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana. Ketika umpamanya kita melakukan sholat asar dan sholat subuh, dua kelompok malaikat hadir. Kelompok malaikat penjaga malam dan penjaga siang hadir dua-duanya. Apakah orang merasakan? Tidak. Adakah tanda-tanda keajaiban tertentu? Tidak. Demikian juga ketika orang-orang berkumpul di satu masjid. Untuk apa? Mengupas Al-Quran, mengaji, menuntut ilmu, membeberkan ilmu. Para malaikat hadir. Apakah ada efek? Enggak? Tidak. Tidak terlihat ada tanda-tanda spesial. Nah, jadi kedekatan malaikat kepada orang kadang-kadang terasa oleh orang di sekitarnya, kadang-kadang atau lebih sering lagi tidak. Akan tapi yang perlu diwaspadai adalah, ya, jangan sampai setiap kasus yang dianggap aneh itu malaikat. Sebab seringkali setan mendatangi orang dalam bentuk dan wujud orang yang soleh, sehingga orang yang didatanginya menganggap itu malaikat. Seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, dia menyatakan, bainama ana dzata lailatin usolli qiyamal lail amama khaymatis saghirah idh ra'aitu ghamaman abyad saddal ufuq kal jabalil murtafi minal ard ila sama. Ketika suatu malam aku sholat malam di depan kemah kecilku, tiba-tiba aku melihat ada awan putih menutupi ufuk seperti gunung yang menjulang dari tanah ke langit. Wa akhadha dhalikal ghamam yadnu minni atiyan min jihatil masyriq wa huwa qiblatul musalli fil maghrib. Tiba-tiba awan tersebut mendekatiku, mendatangi aku dari arah timur, dan arah timur adalah arah kiblatnya orang yang sholat yang berada di sebelah barat. Lalu hatta waqafa ba'idan minni, lalu awan itu pun berhenti agak jauh dari aku, wa kharaja minhu syakhsun, keluarlah dari awan itu seseorang, ya. Wa taqaddama hatta qaraba minni thumma syara'a yusalli bi salati mu'tamman bi. Lalu dia maju mendekat kepadaku, lalu dia ikut salat di belakangku bermakmum kepadaku. Pakaiannya disebut wa thiyabuhu tusbihu thiyaba jariyati binti 15 sana. Pakaiannya itu seperti pakaian anak yang berusia kira-kira 15 tahun. Walam astati an ukhbira wajhahu bisababi dhulam. Tapi aku tidak bisa menjelaskan wajahnya karena gelapnya. Ya. Walamma syara'a yusalli ma'i kuntu aqra'u fi surati alif lam sajdah. Ketika memulai sholat, aku saat itu sedang membaca surah alif lam sajdah. Fafaza'tu wa khiftu khaufan syadida. Tiba-tiba aku takut dengan ketakutan yang amat sangat. Fa kharajtu minha ila suratin ukhra. Lalu aku berhenti membaca alif lam sajdah, lalu aku beralih ke surat yang lain. Wa lam astati qira'at al-Qur'an mashidati hifdhillahu bisababir ra'b alladhi asabani. Tapi aku tidak pernah mampu menamatkan bacaan surat apapun, padahal aku sangat-sangat hafal kepada surat itu karena saking takutnya. Saking takutnya jadi lupa. Wa ba'da salam insarafa wa dakhala fil ghamam wa raja min jihati allati ata minha. Seusai salam, orang itu kembali lagi masuk ke awannya, lalu kembali ke arah tadi dia datang. Sudah, coba lagi sholat malam, datang orang muncul dari balik awan, ya, terbang pasti awan itu, ya, datang pakai bajuan, pakai pakaian putih gitu, kemudian ikut sholat sampai salam selesai, balik lagi. Semua orang akan menyangka itulah siapa? Malaikat. Tapi kata Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, wasaltu syekhan salihan, aku bertanya kepada seorang guru yang soleh tentang hal ini. Faqala li yumkin ayyakuna dhalika syaitanan law kana malakan ma asabaka faz'un wala ra'bun fa dhahara li anna ra'yahu sawab. Berkata sang guru tersebut, mungkin itu setan, bukan malaikat. Karena seandainya malaikat, tidak akan menimbulkan rasa takut dalam dirimu. Datangnya malaikat itu menciptakan suasana yang nyaman, yang tenang, yang adem, mengkondisikan ibadah lebih khusyuk. Kalau ini mengganggu. Tadinya hafal ayat, hafal surat dengan hafalan yang sangat bagus, yang mutqin, akan tetapi begitu datang si setan menjadi takut, lalu lupa. Enggak selesai itu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang datang itu bukanlah malaikat tapi setan. Ya. Kisah yang barusan bisa kita temukan dalam kitab Al-Hadiyatul Hadiyah halaman 9 dan 10 yang kita ceritakan secara ikhtisar. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang berhati-hati terhadap sebuah kasus yang dia mengira itu malaikat padahal sebenarnya setan, untuk memalingkan akidah kita dari kebenaran. Ini beberapa contoh ya, keharusan kita untuk berhati-hati dari hal tersebut. Nah, para pendengar baik Radio Roja atau Islamic Center Bin Bas atau radio kita Cirebon dan Albayan Cianjur, cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Akhi Muzayyin untuk memandu acara tanya jawab ini. Alhamdulillah. Iya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar Radio Roja Bandung 1476 AM. Anda bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp dan juga Telegram di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar radio kita 94,3 FM Cirebon, Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 085210943943. 085210943943. Dan bagi para pendengar radio Islamic Center Bin Baz 107,8 FM Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui telepon di nomor 081-5688-1078. 081-5688-1078. Dan juga para pendengar radio Albayan 107,7 FM Cianjur, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 08-15-17-98-99-57. 08-15-17-98-99-57. Kita akan buka pertanyaan melalui telepon yang pertama, Ustaz, dari pendengar Radio Raja Bandung mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono. Siap. Iya. Silakan Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan tadi masalah sakaratul maut. Iya. Nah, saya suka melihat orang sakaratul maut yang tukang dakwah maupun tidak tukang dakwah. Tapi saya suka melihat, ya, yang tukang dakwah itu pada sakaratul mautnya kok sangat sangat menyedihkan banyak itu. Saya melihat apa itu sebabnya, Pak Ustaz, mohon diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Marga Hayu Raya ya. Barakallahu fiik. Kemarin tuh kawan Pak Mulyono berkunjung ke saya, ke rumah saya, Pak Dokter di Majalaya, sekeluarga. Alhamdulillah. Iya, Pak Mulyono bertanya tentang sakaratul maut. Para ustadz, para da'i, tukang dakwah kok ketika meninggalnya susah, menyedihkan gitu. Atau mungkin ada orang yang ahli maksiat atau bahkan orang kafir, matinya mudah, tidak kelihatan menderita, tiba-tiba seng gitu aja enak, gak menderita dulu. Mungkin, ya sangat mungkin. Termasuk orang-orang soleh, bahkan tersoleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika sakaratul maut beliau menderita dengan penderitaan dua kali lipat dari orang biasa. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat penderitaan seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal. Beliau menyatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menukil sebuah riwayat ketika Amr bin As radhiyallahu anhu mau meninggal, ya. Dia kelihatan sangat menderita, ditanya oleh anaknya, "Ya abati, wahai bapakku, sesungguhnya engkau dulu pernah berkata ketika sehat, aku ingin menemui orang yang soleh dan berakal sedang sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dirasakannya, agar dia menerangkan bagaimana sih menderitanya sakarat gitu." Dulu engkau pernah berkata begitu, hei Bapak, nah sekarang engkau orang seperti itu. Engkau orang soleh, berakal dan sedang sakarat. Coba terangkan apa yang engkau rasakan sekarang. Berkata Amr bin As, demi Allah, wahai anakku, seolah-olah ketika bernafas aku menghirup ribuan jarum-jarum beracun ke dalam dadaku. Dan seolah-olah seluruh titik tubuhku ditusuk-tusuk oleh paku-paku yang sangat tajam. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, ketika mau meninggal ditanya oleh anaknya, apa yang kau rasakan? Kata Imam Ahmad, wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk oleh jarum-jarum yang beracun. Ini apa? Menunjukkan sakitnya. Itu orang-orang yang soleh, yang kesolehannya masyhur di kalangan seluruh manusia, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika menerangkan hal tersebut, para ulama menjelaskan bahwa sakaratul maut dengan penderitaannya yang dahsyat merupakan penggugur dosa yang sangat besar. Semakin menderita, semakin banyak dosa yang berguguran dari dirinya. Rasul SAW menyatakan, inna Allah idha ahabba qawman ibtala. Sungguhnya Allah apabila mencintai seorang, Allah akan berikan ujian. Dengan ujian itu dosa-dosanya berguguran, sehingga dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi orang-orang yang soleh oleh Allah dibuat menderita di akhir hidupnya untuk membersihkan dosa-dosanya. Kadang, ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ada banyak kesalahan yang dilakukan orang-orang soleh belum terbalas di dunia. Belum terbalas dengan musibah, dengan sakit, dengan celaan orang-orang yang membencinya. Itu menggugurkan dosa, tapi masih ada yang tersisa. Maka di akhir hayat, aku balas kesalahan-kesalahan itu dengan penderitaan ketika sakaratul maut, sehingga dia menghadap aku dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang soleh ketika akan matinya mengalami penderitaan. Sebaliknya adapun orang kafir dan orang durhaka, seluruh kebaikannya aku balas di dunia. Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan kesenangan dunia aku berikan. Kebaikan-kebaikan dibalas. Seandainya ada kebaikan yang belum terbalas di dunia, maka aku balas dengan cara diringankannya saat-saat kematian dia. Matinya itu enteng, peng gitu ya. Sehingga kebaikannya semua sudah terbalas, sementara dosa-dosanya utuh. Dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan belepotan dengan dosa. Oleh karena itu, menderita atau tidaknya seseorang ketika sakaratul maut tidak menjadi indikasi soleh atau salahnya dia. Yang jelas, penderitaan yang dialami oleh manusia kapanpun, baik ketika masih hidup di dunia, termasuk ketika akan mati berupa sakaratul maut, seluruh penderitaan tersebut menggugurkan dosa-dosa dia. Maka inilah rahasianya kenapa banyak umpamanya orang yang kita anggap berilmu, ahli ibadah dan soleh, akan tetapi pas saat akan matinya menderita. Penderitaan itu berfungsi apa? Menggugurkan dosa-dosanya, sehingga orang itu kelak menghadap kepada Allah dalam keadaan bebas dari dosa atau bersih dari dosa. Minimalnya sudah berkurang dosanya, sehingga ketika ditimbang, dia akan jauh lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya, pertanyaan melalui SMS dari pendengar Radio Raja Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah malaikat turun ke bumi menyamar seperti manusia kepada manusia biasa memberi rahmat? Ulang. Apakah malaikat turun ke bumi menyamar seperti manusia kepada manusia biasa memberi rahmat? Iya, manusia, malaikat menjelma menjadi orang adalah memberi rahmat. Apakah umpamanya menjelma menjadi orang biasa kemudian memberikan sesuatu, begitu ya mungkin maksudnya. Taib. Ada kasus di mana malaikat datang memberikan sesuatu yang menguntungkan secara duniawi kepada orang. Mungkin sebagai ujian, mungkin sebagai ya bantuan. Seperti kisah yang pernah kita ceritakan tentang tiga orang di kalangan Bani Israel. Tiga orang ini ya cacat ya miskin. Satu orang seluruh tubuhnya penuh koreng, penuh borok. Satu orang yang botak, satu orang yang buta. Tiga-tiganya cacat juga miskin. Malaikat datang. Untuk apa? Menyembuhkan semua cacatnya dan memberikan harta berupa binatang yang sedang bunting. Yang si koreng dikasih onta yang bunting. Yang si botak dikasih sapi yang bunting. Dan yang buta dikasih kambing yang bunting. Selain tiga-tiganya sembuh, botaknya sembuh jadi berambut yang bagus, korengnya sembuh jadi kulitnya bagus, si buta juga sembuh jadi melek lagi gitu ya, juga kaya raya. Ya itu memberikan sesuatu. Dan itu pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Setelah itu datang lagi malaikat menguji mereka. Dua di antaranya yaitu si koreng dan si botak tidak lulus ujian, mereka pelit dan dusta. Pelit gak mau ngasih bantuan kepada orang, kepada malaikat yang datang dalam bentuk orang miskin. Dan berdusta, ini harta ini harta warisan gitu. Akhirnya oleh malaikat didoakan semoga kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Dan terjadi. Adapun yang buta tadi, dia tidak pelit, dia bilang dulu aku juga buta, lalu Allah mengembalikan aku penglihatanku dan Allah memberikan kekayaan ini kepadaku. Sekarang ambil kambing mana saja yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau tinggalkan, silakan. Jadi dia baik mau memberikan bantuan sebanyak apapun yang diinginkan oleh orang yang minta bantuan tadi. Padahal orang yang minta bantuan itu jelmaan malaikat atas utusan Allah SWT. Ya itu ada kasus seperti itu. Juga kita pernah membahas hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika seorang akan mengunjungi saudaranya di kota lain karena Allah. Allah mengutus malaikat kepada orang ini. Lalu bertanya, aina turid? Orang itu menjawab, mau kemana kamu? Orang itu menjawab, uridu an azur akhi fulanan fi qaryatin ukhra. Aku mau mengunjungi saudara saya si fulan di kota lain tuh. Apa kamu punya nikmat yang kamu berikan? Enggak. Kamu punya urusan dunia? Enggak. Lalu kenapa? Inni uhibbuhu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Makanya aku kunjungi dia. Lalu malaikat itu menjawab, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu karena Allah. Ya, ada kasus seperti itu yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Bin Baz Yogyakarta dari Ibu Fida. Ustaz, apa benar jika bunuh diri nanti dihisabnya di pertengahan antara neraka juga surga? Apakah ada dalil dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mati bunuh diri. Iya, orang yang mati bunuh diri, orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan buruk di akhir hayatnya. Nah, itu dosa besar. Dan Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang seperti itu, tapi beliau menyuruh orang lain menyolatkannya. Kan ada tuh seorang sahabat, tetangganya itu sakit keras, teriak-teriak. Lalu menjeritlah istrinya. Sahabat ini menyangka tetangganya sudah mati. Ya Rasulullah, si fulan sudah mati. Kata Nabi sebelum belum, coba kamu lihat lagi. Begitu dilihat, iya belum. Tadi teriak itu hanya kesakitan aja kali. Akhirnya suatu saat teriak lagi. Kemudian istrinya juga menjerit. Dia tidak mau melaporkan kepada Nabi sebelum sebelum dipastikan. Ketika dilihat, orang itu menancapkan pisau di dadanya, bunuh diri. Mati. Lalu datanglah kepada Rasul SAW. Kata Rasul SAW, betul sudah mati, betul aku melihat sendiri dia menancapkan pisaunya di dada. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatkan sahabat kalian. Tapi Nabi SAW sendiri tidak menyalatkannya. Kenapa? Karena takzir kepada dia dan memberi efek pelajaran kepada orang yang masih hidup. Kalau umpama mati bunuh diri, tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau, Nabi SAW menyuruh orang lain menyolatkan. Menunjukkan orang itu tetap mati dalam keadaan muslim. Sebesar apapun dosa seorang muslim, tapi kalau dia mati, tetap wajib disolatkan. Walaupun dia matinya umpamanya dalam keadaan su'ul khatimah seperti orang bunuh diri tadi. Matinya OD umpamanya, lagi nyekek botol, lagi menegak minuman keras, mati. Matinya OD karena lagi menarkoba umpamanya. Mati dalam keadaan demikian, tapi dia muslim. Kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat tetap wajib disolatkan. Tapi bagi ashabul afadil, bagi para tokoh agama, sebaiknya tidak ikut mensolatkan untuk memberi efek pelajaran kepada yang masih hidup. Seperti Nabi SAW tidak mensolatkan orang yang seperti itu, tidak mensolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang dan seterusnya. Jadi itu dosa besar. Lalu bagaimana di akhiratnya? Di akhiratnya, pertama di alam kuburnya, dia akan diazab dengan azab seperti yang dia lakukan di dunia ketika bunuh diri. Kalau orang itu bunuh diri dalam keadaan dengan cara menancapkan pisau ke tubuhnya, nanti dia akan begitu terus. Dia tancapkan pisau itu ke tubuhnya. Terus begitu. Tapi gak mati tentu saja. Di sana gak ada lagi kematian. Ditancapkan, menjerit, dicabut. Sakit. Ditancapkannya sakit, dicabutnya sakit. Tancapkan lagi, menjerit lagi, cabut, menjerit lagi. Begitu. Kalau orang itu minum racun, dia akan minum racun lagi. Kalau orang itu naik ke atas bukit kemudian menjatuhkan diri, dia akan seperti itu. Azabnya di sana. Jadi tidak ada keterangan bahwa orang yang mati bunuh diri itu akan dihisab di antara surga dan neraka, itu tidak ada. Yang apa namanya menunggu di Al-Araf, di sebuah bukit antara surga dan neraka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Araf, itu hanyalah orang-orang yang ketika ditimbang antara kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Abu Fawas di Gebang Cirebon, pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Orang yang semasa hidupnya membuat kesyirikan, yaitu dukun, tentu dia tidak punya akidah. Terus dia meninggal dunia. Bolehkah kita memandikan terus mensolatkan? Kalau boleh demikian, apakah yang memandikan sama yang mensolatkan ikut syirik juga? Syukron. Iya, Abu Fawas di Cirebon, barakallahu fiik. Apakah dukun kalau mati itu harus disolatkan atau tidak? Taib. Kalau praktek perdukunannya itu tidak diragukan lagi merupakan bentuk-bentuk syirik. Dan dia sudah didakwahi, sudah diiqamatul hujjah. Tapi dia ngeyel dalam perbuatan syiriknya karena kepentingan duniawi, praktek perdukunan yang menghasilkan uang. Kan banyak tuh dukun-dukun yang kaya. Berkedok-kedok pengobatan atau apalagi mau pemilu, wah laku keras itu dukun-dukun itu. Jadi orang itu banyak yang pergi ke dukun dengan bayaran yang bisa beli, sekali datang bisa beli mobil atau ratusan juta ya gitu ya. Ada yang miliaran segala macam. Bahkan ada dukun yang memasang iklan untuk caleg tingkat kabupaten atau kota sekian, untuk provinsi sekian, untuk pusat sekian, untuk presiden juga ada ya. Untuk presiden sekian miliar. Seperti itu. duniawi. Kalau orang sudah memperoleh keuntungan dari hal itu, dikasih dalil apapun, dinasihati apapun, itu menguntungkan, mau gimana lagi itu? Dia akan ngeyel tetap dalam kekeliruannya, kesalahannya, karena kesalahannya menguntungkan bagi dia secara pribadi di dunia. Ya, kalau praktik perdukunannya adalah nyata-nyata syirik dan sudah dinasihati, diberitahu bahwa itu syirik, ya dia orang musyrik. Maka diperlakukan seperti orang musyrik di dunia dan setelah kematiannya. Adapun di dunia maka perlakuan kita kepada orang yang sudah dianggap keluar dari Islam itu, ya kalau bertemu tidak menyampaikan salam dahulu, kalau umpamanya dia sakit tidak ada kewajiban untuk menengoknya, dan kalau dia mati tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan tidak didoakan. Kalau umpamanya praktek perdukunannya tidak ada unsur syirik, umpamanya hanya doa-doa yang berbau kebid'ahan, umpamanya tawasul, umpamanya apa namanya melakukan ritual-ritual yang hanya sampai kepada kebid'ahan, umpamanya membuat isim-isim dari ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak ada perbuatan syirik dan kufur dalam praktek perdukunannya, maka dia ahli maksiat, dia tidak kafir dan dia tidak keluar dari Islam. Ketika mati, ya dia harus disolatkan karena dia muslim dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Seperti orang yang mati bunuh diri tadi, maka bagi ashabul afadil, bagi para tokoh agama, sebaiknya tidak ikut menyolatkan. Tapi dia menyuruh orang-orang umum untuk menyolatkannya, karena dia mati dalam keadaan sedang melakukan dosa besar, tetapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dosa besarnya menyebabkan para tokoh agama sebaiknya tidak menyolatkan, sebagaimana Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri atau yang punya hutang. Tapi keislamannya menyebabkan dia tetap wajib disolatkan oleh umumnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para penelpon yang akan bertanya kepada Ustaz Abu Haidar. Kami tunggu. Sambil kita menunggu penelpon, Ustaz, ada pertanyaan dari Umu Adi melalui SMS, pendengar Radio Raja Bandung. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa dan bagaimana arti dari firman Allah surat Ali Imran ayat 18? Jazakumullah khair. Ya, Umu Adi lagi di Padalarang barangkali ya. Ali Imran ayat yang ke-18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia, dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang maha gagah dan maha hakim. Ini Ali Imran ayat ke-18, ayat 18 ya yang ditanyakan ya? Iya. Apa maknanya? Ya banyak dari sisi apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilmi beliau menyatakan ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu berada satu fihak dengan Allah dan para malaikatnya dalam hal menjadi saksi atas sebenar-benar kebenaran. Sebenar-benar kebenaran adalah tauhid, kalimatu tauhid la ilaha illallah. Dan yang menjadi saksi atas la ilaha illallah ada tiga. Pertama Allah sendiri, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Berdasarkan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Allah bersaksi tentang la ilaha illallah wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilm, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Di sini Allah tidak menyatakan wa ulul mal, wa ulul jah, wa ulul syuhrah, enggak. bukan orang-orang yang berharta, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berjabatan, orang-orang yang memiliki popularitas yang luas, enggak. Tapi wa ulul ilm qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu, yang tegak untuk menegakkan keadilan, di atas keadilan. Maka ini keutamaan yang Allah tetapkan bagi orang yang berilmu, karena orang yang berilmu berada di satu fihak bersama Allah dan para malaikat sebagai saksi atas la ilaha illallah. Itu salah satu aspek yang bisa diterangkan dari ayat ini. Ummu Adi, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada penelpon, ada? Pak Solihin, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin, maaf dikecilin ya, ada feedback? Iya, iya. Gak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, ini keluar dari tema. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Begini Ustaz, kalau tentang hukum pemilu, gimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana keikutsertaan seorang wanita atau perempuan ketika mengikuti pemilu gitu. Karena pada zaman pemilihan Abu Bakar, saya membaca di sini tidak ada seorang perempuan pun yang ikut dalam pemilihan tersebut gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Ikut nyoblos maksudnya Pak? Atau ya, ikut nyoblos? Ya, ikut memilih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin, mungkin sebentar lagi kita pemilu ya, tahun sebulan. Sebulan lagi. Taib. Barakallahu fik Pak Solihin di Cimahi. Pemilu itu ya berarti pengambilan suara dari seluruh warga yang dianggap sudah layak dari segi usia dan seterusnya, dan menyamakan suara seluruh manusia tanpa membeda-bedakan. Suara orang yang bodoh dengan yang pintar sama. Suara kiai yang soleh berilmu dengan garong, pembunuh, pemabuk, pelacur, penjudi sama. Kalau ada 10 orang, 8 diantaranya umpamanya garong, 2 diantaranya kiai. Mengadakan pemilihan ketua kelompok 10 orang ini dengan cara voting, dengan cara pemilu. Siapa yang akan menjadi ketua? Apakah kiai ataukah garong? Pasti garong. Karena suaranya lebih apa? Lebih banyak. Maka garong-garong tidak akan memilih kiai. Nanti akan dilarang, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan ini, siapa yang mabuk, mencuri, menggarong dan seterusnya, dihukum nanti. Maka dijamin kiai enggak akan jadi, ya. Nah, inilah pemilu. Menyamakan seluruh orang walaupun dengan kondisi kesolehan, keilmuan yang berbeda. Dan ini tentu saja sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak rasional. Allah menyatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang muslim? Tentu saja ini tidak boleh menyamakan seperti itu. Terlebih mayoritas warga di negara apapun umumnya awam. Umumnya tidak tahu, umumnya buta politik. Yang melek politik belum tentu ada 10%. Anggaplah 10%, tapi karena yang 10% dominan, yang 90% itu hidupnya diatur oleh yang 10% ini. Orang tidak tahu siapa calon dan siapa partai yang dicoblosnya. Asal kenal, weh. Atau asal dikasih uang, weh. Ya hancur. Akhirnya negara seperti ini. Oleh karena itulah, maka sistem seperti ini adalah sistem yang pertama bertolak belakang dengan nas Al-Quran. Yang kedua, inilah wujud nyata demokrasi yang makna hakiki dari demokrasi itu sendiri, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini bertolak belakang juga dengan ayat Allah bahwa kekuasaan ada di tangan Allah. Oleh karena itu, hendaklah yang diangkat sebagai pemimpin tidak boleh untuk apa? Diadakan voting, termasuk sholat. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum Qur'ana. Hendaklah yang mengimami kalianlah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Walaupun dia anak kecil, walaupun belum balig, selama sholatnya umpamanya benar, sah keimamannya. Asal apa? Asal dia yang paling banyak hafalannya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab sholatul jamaah wal imamah, menukil satu hadis, ada anak 6 atau 7 tahun menjadi imam bagi kaumnya. Karena dialah yang paling banyak hafalannya di kaumnya itu. Ayahnya, pamannya, kakeknya menjadi makmum di belakangnya. Padahal 6 atau 7 tahun dan itu belum balig bagi usia itu di negara manapun. Tapi karena memenuhi kriteria, dialah yang jadi imam. Demikian juga dalam sebuah negara, gitu ya. Jadi intinya, maka itu kekeliruan. Terlebih-terlebih nih, kalau umpamanya pilkada-pilkada diadakan, sehingga setiap pemimpin dilegitimasi oleh keputusan rakyat, bukan diangkat oleh atasannya, menyebabkan pemimpin daerah tersebut hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi tidak memiliki apa loyalitas kepada atasan. Kalau umpamanya ada sekarang bupati yang melawan kebijakan gubernur, berani itu, gubernur gak bisa memecat umpamanya. Loh, saya dipilih oleh rakyat bukan diangkat oleh Anda, gitu kan. Maka berani melawan, bahkan kepada presiden sekalipun. Saya bukan diangkat oleh presiden, saya dipilih oleh rakyat, gitu. Kalau umpamanya saya gak setuju dengan kebijakan presiden, gimana? Kan gitu ya. Nah, ini salah satu efek negatif dari adanya pilkada seperti itu. Oleh karena itu, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan sistem di negara kita seperti sistem menyerahkan urusan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang melek ilmu saja. Asal moralnya bagus, gitu ya. Maka insya Allah akan lahir pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimana kita? Hukum asalnya kita tidak boleh ikut terlibat. Ini hukum asal. Tapi kalau suatu saat situasi mengharuskan kita memilih, seperti umpamanya ada dua calon, satu calon bagus, satu calon lagi umpamanya akan merusak Islam kalau dia terpilih. Akidah umat Islam umpamanya akan terporak-porandakan, atau dakwah Islam akan terbelenggu kalau orang ini terpilih. Tapi kalau yang lain yang terpilih, dakwah Islam akan lebih maju. Dan suara kita cukup menentukan. Suara kita banyak. Kalau kita ikut yang pro dakwah bisa menang, dan yang anti dakwah bisa kalah, gitu ya. Kalau umpamanya kita gak ikut, sebaliknya. Ya, yang menang ini nih, yang anti dakwah, yang anti Islam. Maka ya kita ikut. Bukan apa, bukan dalam rangka menganggap benar terhadap sistem itu, tapi dalam rangka untuk menghindarkan kemadharatan dan mengokohkan kemaslahatan. Oleh karena itulah, maka saat itu mungkin keterlibatan kita termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Termasuk umpamanya pemilu partai. Kalau umpamanya ada partai yang memang benar-benar menyuarakan Islam, bukan menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan mereka, menjual Islam gitu, terpilih, ya sudah, kalau sudah terpilih mah ada konstituen di bawah mah enggak tahu menau apa yang ada di atasnya. Akhirnya bancakan uang, bancakan segala macam di atas. Tapi di bawah enggak tahu, oh, menganggapnya jihad, jihad, jihad gitu kan. Di bawahnya enggak tahu. Di atasnya, aduh, hamuradul gitu kan. Nah, tapi benar-benar ada sebuah partai Islam, betul-betul memperjuangkan Islam, bukan untuk meraih dunia. Kemudian di parlemennya juga dia betul-betul membawa aspirasi umat Islam demi kepentingan Islam, demi kepentingan dakwah. Bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok partainya, tanpa menginikan Islam. Ya. Maka kalau suara mereka itu diharapkan betul-betul bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada kepentingan umat Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Dan apabila mereka kalah telak umpamanya ya, maka Islam dan kaum muslimin bisa terpuruk. Ya. Dan suara kita umpamanya cukup signifikan. Cukup apa namanya bisa mempengaruhi menang atau kalahnya itu. Ya. Maka keterlibatan kita bukan dalam rangka menganggap benar terhadap sistem tersebut, tapi dalam rangka kemaslahatan yang ingin kita raih dengan hal itu. Begitu Pak Solihin, wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada pendengar radio Binmas Yogyakarta dari Tama di Jogja, Ustaz, bagaimana hukum menggabungkan kuburan antar kuburan Islam dan Islam dan non-Islam? Bagaimana hukum bila kita menguburkan di kuburan seperti itu, Ustaz? Ya, pada asalnya tidak boleh menyatukan kuburan antara Muslim dengan non-Muslim. Karena ini juga sudah apa namanya terlaksana jauh sejak zaman Rasul alaihi salatu wasalam sampai sekarang. Di hampir setiap negara ada kuburan kaum muslimin, ada kuburan orang-orang non-muslim. Di zaman Nabi SAW ini sudah. Sebagaimana sebuah hadis ya, yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wasalam sedang berjalan dengan dua sahabat. Sahabat ini menceritakan, maka berlalulah kami kepada pekuburan kaum muslimin. Lalu Nabi SAW mendoakan. Nabi menyatakan mereka telah berlalu mendahului kita untuk mendapatkan kebaikan. Lalu kami pun berjalan lagi sehingga sampailah kami ke kepukuran orang-orang musyrik. Lalu beliau memberikan komentar juga. Ini menunjukkan sejak zaman Nabi SAW sudah ada pembedaan, pemisahan antara areal pekuburan kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Ini berlaku terus ya. Sampai di zaman kita di negeri Indonesia ini sekarang ini kan ada ini khusus pekuburan kaum muslimin, itu mah orang-orang non-muslim. Di Bandung ini ada Sirnaraga, itu kuburan kaum muslimin. Terus di sebelah sononya ada pekuburan orang-orang non-muslim. Tapi tidak disamakan, itu terbelah atau terpisahkan oleh jalan. Kalau gak salah jalan Baladewanya. Nah, sebelah timurnya Sirnaraga itu pekuburan kaum muslimin. Sebelah baratnya Sirnaraga kaum muslimin. Sebelah timurnya itu Pandu untuk orang-orang non-muslim. Ya, mesti seperti itu. Tidak boleh seorang muslim dikuburkan di pekuburan kaum non-muslim dan sebaliknya orang kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, siapa yang menguburkannya maka berdosa orang yang berwenang terhadap prosesi penguburan itu. Jadi kalau ada muslim dikuburkan di pekuburan kaum musyrikin, yang menguburkannya dosa ataupun sebaliknya. Orang non-muslim dikuburkan di tengah-tengah pekuburan kaum muslimin, yang menguburkannya adalah dosa. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Ana Mahmudin di Sigombiang Brebes. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana kita untuk selalu dalam akidah yang murni dan lurus, dan bagaimana kita dalam menyikapi kaum Syiah laknatullah? Pak Wahyudin di Brebes. Mahmudin. Mahmudin di Brebes. Brebes Jawa Tengah ya masuknya ya. Berbatasan dengan Cirebon. Iya. Para pendengar di Brebes ya. Kumaha Dara Ramang. Saya dengar Brebes juga bahasa Sunda ya. Sebagian. Iya, pertanyaan Pak Mahyudin adalah bagaimana caranya agar kita tetap berada di atas kebenaran dan mensikapi Syiah ahlakahumullahu ta'ala. Pertama, agar kita istiqamah terus belajar. Belajar tentang Islam yang benar. Terhadap kepada guru yang benar. Sebab kalau gurunya membawa penjelasan ke arah yang keliru, keliru juga nanti kita. Bukannya tambah kuat, malah tambah apa? Tambah luntur akidah kita. Umpamanya kuliah jurusan filsafat, walaupun di perguruan tinggi Islam. Sampai ada omongan kalau tingkat 3 kuliah di sana masih sholat, itu bagus, hebat. Kebanyakan sudah tidak sholat lagi. Belajar ilmu kok melunturkan apa namanya iman, akidah, syariat Islam. Itu bahaya besar ya. Ilmu itu harus nambah iman. Allah Azza wa Jalla menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba. Hanyalah orang-orang berilmu. Setiap kali bertambah ilmunya, bertambah ketakutannya kepada Allah. Bertambah imannya. Makanya para ulama menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil hadis. Walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu bukanlah diukur dengan banyaknya hafalan riwayat, tapi diukur dengan banyaknya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makin besar rasa takutnya menunjukkan ilmunya makin mendalam. Dan ilmu yang mendalam akan membawa efek rasa takut kepada Allah. Kalau setelah belajar takutnya kepada Allah malah luntur, malah hilang, itu bukanlah ilmu. Itu bukan mempelajari Islam sebagai sebuah ajaran, tapi mungkin mempelajari Islam sebagai sebuah ilmu saja, hanya untuk difahami tanpa untuk diamalkan, diyakini. Sama dengan para orientalis di barat. Orang kafir di barat mempelajari agama orang timur, agama Islam. Sekedar pengetahuan, bukan untuk diyakini, bukan untuk diamalkan. Akhirnya ya mereka tetap dalam kekafirannya, sekalipun banyak mengetahui tentang ajaran Islam, tapi karena ada sentimen keyakinan, maka sudut pandang mereka terhadap Islam tentu saja didasarkan kepada sentimen keyakinan tadi. Ya, maka akan buruk citra Islam dalam pandangan mereka. Karena apa? Karena Islam difahami dengan kondisi pikiran, jiwa, dan akal yang rusak, ya, akan berbeda kesimpulannya. Jadi pelajari ilmu, ilmu yang benar melalui ustadz pembimbing yang juga benar, lurus pemahamannya, teraplikasi dalam amalnya, maka itu insya Allah akan menambah iman kita. Kedua, jangan lupa berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. La rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita diistiqamahkan. Ketiga, lihat teman gaul. Bergaulah dengan orang-orang berilmu dan soleh, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang bodoh, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Jauhi, nanti kita terbawa oleh penyimpangan mereka, ya. Itu diantara beberapa kiat untuk bisa istiqamah. Lalu bagaimana kita menghadapi Syiah? Ahlakahumullah azza wa jalla. Syiah ini memakai atribut Islam tetapi memusuhi Islam melebihi permusuhan Yahudi dan Nasara kepada Islam. Syiah meyakini Quran yang ada sekarang sudah dirubah. Quran yang asli itu 3 kali lipat dari ini. Tapi masih gaib. Mereka meyakini jangankan hadis, Quran aja udah palsu, apalagi hadis, semua tidak ada yang bisa dipercaya. Menurut mereka hadis itu bukan ucapan nabi saja, tapi ucapan perbuatan para imam. Mereka menjadikan nikah mut'ah, perzinahan yang berkedok agama mereka, sebagai bagian dari akidah dan iman-iman mereka. Ya. Dan seterusnya. Terus mereka juga menganggap kafir kepada orang-orang muslim dalam kitab-kitab mereka. Makanya membantai orang-orang muslim di saat mereka mampu melakukannya adalah ibadah agung, jihad. Seperti apa yang dilakukan di Suriah. Seperti apa yang dilakukan di Iran yang tidak terekspos, orang-orang ahlus sunnah. Ya, jangankan kelihatan ahlus sunnahnya, nama aja namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, namanya Aisyah, namanya umpamanya Hafsah, wah itu bisa digorok itu hanya karena nama, gitu ya. Itu di Iran seperti itu, di Suriah seperti itu. Kalau orang-orang Syiah di Indonesia dominan, Indonesia juga tidak mustahil akan seperti itu. Sedikit anggota mereka ini sudah menunjukkan taring yang cukup tajam kepada kaum muslimin. Berani, bahkan masih sedikit. Apalagi kalau sudah dominan. Apalagi kalau mereka sudah menguasai parlemen, sudah menguasai umpamanya eksekutif pemerintahan. Wah, ini berbahaya sekali ya. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita dengan dakwah, bukan dengan anarkis. Kita jelaskan kepada kaum muslimin tentang akidah Ahlus Sunnah dan tentang kesesatan-kesesatan Syiah. Ahlakahumullahu ajmain. Kemudian kita juga berupaya memberikan pengertian kepada orang-orang yang berwenang untuk membendung mereka, bahkan melarang mereka. MUI sudah mengeluarkan fatwa sesat mereka. Di Malaysia sudah diharamkan Syiah masuk dan sudah diadakan pemboikotan terhadap negara Iran. Kalau umpamanya ada pengajian Syiah di Malaysia, laporkan aja ke polisi. Polisi langsung bertindak, menutup mereka dan menangkapi mereka. Yang semoga Allah Azza wa Jalla ya menjadikan para pejabat di Indonesia ini terbuka hatinya untuk seperti di Malaysia. Untuk apa? Dalam rangka mencegah terkontaminasinya akidah umat Islam oleh akidah Syiah. Dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Kalau Syiah dominan, akan terjadi perang saudara seperti yang terjadi di mana? Seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi di Damaj, di Yaman sana. Dan tak mustahil Indonesia akan seperti itu kalau itu dibiarkan. Ya, para elit politik jangan hanya mementingkan apakah saya akan berkuasa enggak. Kalau umpamanya Syiah mendukung saya akan berkuasa, akhirnya yang penting saya berkuasa, enggak peduli terhadap nasib bangsa, nasib umat Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan menghancurkan orang seperti itu. Ingat bahwa laskar-laskar Ahlus Sunnah itu tidak akan berdiam diri dari hal tersebut. Orang-orang yang selama ini tidak peduli terhadap sunnah, maka dengan disentil dengan cara semua, mereka akan bangkit. Tidak akan berdiam diri seperti itu. Ya, maka akidah ini sesuatu yang harus dinomor satukan untuk dilindungi dari virus-virus yang sangat berbahaya yang akan merusak kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali mengangkat penanya melalui telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Bapak Dadan di Alit. Pak Dadan punten di Alitannya, di kecilin. Iya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Tadi Pak Ustaz menceritakan ada yang ikut sholat bersama yang setan ya, kalau nggak salah. Iya. Ya. Bagaimana atau adakah riwayat yang menyatakan bahwa malaikat juga ikut sholat yang menjelma menjadi manusia gitu? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mau tahu arti fitnah di dalam Al-Quran, Ustaz, itu artinya apa itu, macam-macam iya, kan itu. Iya, betul, artinya betul. Itu ada fitnah syahwat, fitnah syubhat. Iya. Terus bagaimana yang di Al-Baqarah yang wal fitnatu asadu minal qasdi itu, iya, artinya apa itu? Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dan di Khalis Bandung, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertama, pernahkah malaikat diriwayatkan ikut sholat di belakang orang? Kalau sholatnya itu dialami oleh Nabi SAW, iya. Ketika Mi'raj di Baitul Ma'mur, Nabi SAW sholat. Para malaikat juga sholat. Ya. Adapun riwayat malaikat sholat bermakmum di belakang seseorang, maka tidak pernah terberitakan, wallahu alam bisawab. Jadi tidak ada riwayat bahwa malaikat ikut sholat di belakang orang ketika melakukan sholat kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti secara lebih rinci bagaimana ibadah-ibadah para malaikat itu akan diterangkan pada bab khusus tentang masalah itu. akhlak para malaikat gimana, ibadah malaikat gimana, interaksi malaikat dengan manusia gimana. Nanti insya Allah akan kita terangkan secara lebih rinci lagi dalam bab khusus tentang hal itu. Mohon bersabar pada dan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang fitnah. Fitnah, mana fitnah di dalam Al-Quran berbeda-beda tergantung konteks pembahasan, konteks ayat. Fitnah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang ditanyakan, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan atau lebih besar dosanya. Fitnah di sana maknanya syirik, maknanya kufur, bukan fitnah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatli artinya, ya, kekufuran atau kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada peperangan. Dan itu dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam konteks perang. Allah mengharamkan peperangan di bulan-bulan haram. Kecuali kalau kalian diserang. Kalau diserang, lalu diam, lalu kalah, maka kemusyrikan dan kekufuran akan dominan. Maka lawan. Karena apa? Kufur dan syirik lebih besar dosanya daripada peperangan, daripada pembunuhan. Al-fitnah di sana kufur atau syirik. Ini yang pertama. Kedua, ada fitnah yang berarti azab, siksa dari Allah Azza wa Jalla. Seperti apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat yang ke-25. Allah berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ. وَاتَّقُوا, dan takutlah kamu, fitnatan, terhadap fitnah. La yusibanna alladziina dhalaw minkum khassah, yang fitnah ini tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Fitnah di sini azab. Kamu harus takut terhadap azab yang apabila azab ini sudah Allah turunkan, azab ini tidak khusus menimpa orang-orang durhaka aja. Orang-orang soleh yang ada di sana juga akan kena. Fitnah di sana maknanya adalah azab. Ketiga, ada fitnah yang bermakna ujian atau cobaan. Seperti contoh umpama innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta dan anak-anakmu itu fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah ujian atau cobaan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Wala yahsabanna alladziina dzalamu wa ma wala yahsabanna alladziina wala yaqul apa gimana? Janganlah kamu berkata bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kami akan membiarkan seseorang berkata kami telah beriman falaha, padahal belum diuji, ya. Walaqad fattanal ladina, sungguh orang kami telah memfitnah orang-orang sebelum kamu. Fala ya'lamanallahu ladina amanu sadaqu wala ya'lamanal kadzibin, dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang dusta pengakuannya dan siapa yang jujur. Nah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah, maksudnya mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina khalau min qablihim. Sungguh kami telah memfitnah orang-orang yang berlalu sebelum mereka. Memfitnah di sini maknanya menguji. Yaitu fitnah dengan makna ujian, ya. Ada lagi fitnah dengan makna maksiat. Maksiat itu berbuat dosa besar. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika merangkan ayat, ketika orang-orang munafik itu menyatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kamu, hai orang-orang beriman, nanti di akhirat, ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati alladziina aamanu dhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari akhirat nanti orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami ikut nebeng kepada cahayamu. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian sana ke belakang cari cahaya sendiri. Jadi orang-orang beriman tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk membiarkan orang-orang munafik nebeng mengikuti cahaya orang-orang beriman di akhirat. Kata orang munafik, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama-sama kalian? Orang munafik dengan kaum muslimin yang sebenarnya betul-betul gaul ketika di dunia. Apa kata orang-orang benar, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Ya, tapi kalian telah memfitnah diri-diri kalian. Kata para ulama ahli tafsir, yaitu Imam Ibn Kathir dan Imam Ibn Jarir At-Tabari, fatantum anfusakum, artinya kalian telah menjerumuskan diri ke dalam dosa-dosa besar. Fatantum, kalian telah memfitnah diri-diri sendiri. Itu diantara beberapa makna fitnah dalam Al-Quranul Karim, tergantung konteks ayat dan konteks kalimat. Adapun fitnah dalam bahasa Indonesia, yaitu menyebarkan berita buruk orang lain, padahal berita buruk itu tidak ada pada diri orang tersebut, dalam rangka menjatuhkan orang itu. Kita umpama menyatakan si fulan itu penipu, padahal bukan penipu, dalam rangka menjatuhkan orang itu. Bahasa kitanya itu disebut fitnah ya. Dalam bahasa hadis itu disebut buhtan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahu enggak kalian apa itu ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bimma yakrah. Ghibah itu artinya kamu menyebut-nyebut perkara yang terdapat dalam diri saudaramu yang tidak disukai. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, faraita in kana fihi ma'qul. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau di dalam diri orang itu betul ada aib seperti yang aku omongkan? Jadi omongan ini sesuai dengan kenyataan bahwa dia ini jelek. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam diri orang itu ada kejelekan seperti yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Jadi gibah itu sesuai dengan kenyataan. Memang dia jelek, lalu kita omongkan itu gibah. Fa in kana fa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau dalam diri orang itu tidak ada kejelekan yang kamu omongkan, kamu telah berbuat buhtan kepada dia. Bahasa kitanya fitnah. Menjelek-jelekan dia, padahal kejelekan itu tidak ada pada diri orang itu. Buhtan nama, dan buhtan lebih besar dosanya. Bahasa kitanya fitnah, ya. Jadi keliru besar orang menyatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu fitnah di sana diartikan buhtan. Itu keliru besar. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sana maksudnya apa? Maksudnya adalah syirik dan kufur. Tapi kalau memfitnah dalam arti buhtan, lebih besar mana dosanya dengan membunuh? Tentu saja lebih besar membunuh daripada memfitnah dalam bahasa kita, ya. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di sana maknanya syirik dan kufur, dan memang syirik dan kufur lebih besar dosanya daripada membunuh. Demikian pada dan wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Raja Bandung, dari Oki Kurnia Alam melalui WhatsApp. Ustaz, bolehkah kita serakah dalam beramal? Misalnya begini, ini kias bukan kisah asli. Kita mau membangun masjid atau sekolah atau panti atau perpustakaan dan sebagainya. Pada saat yang ada yang mau menyumbang dana, kita tolak karena ingin pahala dari hal tersebut 100% untuk diri kita sendiri. Mungkin kasus pembangunan masjid kita, Ustaz. Iya. Mungkin ada yang disindir nih oleh Oki. Iya, serakah rakus dalam kebaikan bagus untuk agama, untuk akhirat, untuk pahala bagus. Serakah terhadap ilmu, serakah terhadap pahala, serakah terhadap ampunan, terhadap rahmat, itu bagus. Yang haram, yang buruk adalah serakah terhadap dunia, kepada harta, terhadap jabatan, terhadap popularitas, sampai menghalalkan segala cara. Itu gak boleh seperti itu ya. Tapi kalau seorang ingin membangun masjid ini, bangun masjid biar semua saya dari awal sampai akhir, maka yang lain untuk yang lain aja selain masjid, maka dibolehkan. Dan umumnya rata-rata seperti itu, karena mereka berpegang kepada sebuah hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Siapa orang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Makna mereka adalah membangun utuh dari awal, dari nol sampai selesai. Dan ini rata-rata para donatur yang dari di Timur Tengah seperti itu, yang kemudian diikuti oleh beberapa personal dari Indonesia yang punya harta ya seperti itu ya. Enggak apa-apa, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon? Silakan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdi Umu Asfi di Cimahi. Pakai bahasa Indonesia, Bu, ada orang Jogja sama oh, iya. Cirebon nih. Iya, iya. Silakan, Bu. Begini Ustaz, perkara yang tadi pemilu. Kan kita itu saya lupa lagi ini ya. Kan kita berada di Indonesia gitu ya. Berarti kan kita harus misalnya mengikuti peraturan pemerintah Indonesia gitu. Nah, sedangkan untuk memberikan akses kepada pemerintah kan kita tidak bisa istilahnya menasihati pemerintah dengan baik gitu. Kita tidak punya kekuasaan. Jadi untuk pemilu ini gimana sebaiknya, apakah kita ikut atau tidak? Dengan kalau tadi kan dikatakan apa mubah gitu ya. Namun kan peraturan di pemerintah kita seperti ini gitu. Jadi bagaimana kita meyakinkan kita harus melakukan apa nih untuk pemilu sekarang? Yeah. Karena kan tidak mungkin dirubah dengan cepat gitu. Yeah. Itu aja mungkin. Terima kasih. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umur siapa? Muasif, apa? Muasif di Cimindi. Barakallahu fiik. Cimahi Cimindi ya. Iya. Iya, Bu, kita wajib taat kepada ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di kalangan kaum muslimin, walaupun ulil amri itu zalim, jahat, korup umpamanya, zalim kepada sesama, kepada warganya. Selama kezalimannya, kejahatannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tetap itu ulil amri yang wajib ditaati dalam hal yang benarnya. Dalam hal yang benarnya. Adapun dalam hal-hal yang dianggap keliru, menyimpang dari Islam, Rasul SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Tapi ulil amri yang jahat, yang zalim, yang fasik, ketika menetapkan ketetapan yang benar, wajib kita taati, mentaatinya ibadah, dan tidak mentaatinya dosa. Dalam perkara apa yang wajib ditaati? Tentu saja dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama. Kalau dalam perkara agama, taatnya kepada Allah. Bukan dalam perkara sholat, umpah ulil amri, mewajibkan sholat, yang tidak sholat dihukum. Bukan dalam rangka itu. Yang tidak saum dihukum. Bukan dalam rangka itu. Tapi, karena dalam, kalau hal itu sudah ada ketetapan dalam syariat. Wajibnya taat kepada ulil amri adalah di luar masalah agama. Dalam masalah duniawi. Yang tidak diatur oleh agama. Contoh umpamanya aturan berlalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning hati-hati, kalau ada letter S jangan berhenti di sana, gitu kan. Nah itu urusan dunia yang tidak diatur oleh Quran Sunnah, kembalikan kepada ulil amri. Itu maksiat enggak? Tidak, itu bagus. Untuk kemaslahatan yang apabila dilanggar, selain ada risiko dunia juga dosa karena tidak taat kepada ulil amri. Lampu merah diterobos jeger, tabrakan gitu ya. Jangankan lampu merah, tuh lampu kuning diterobos juga bisa tabrakan. Kita berhenti di letter S. Jeger aja ada yang nabrak, karena tidak semata-mata, ya, dilarang di sana. Kalau umpah di sana itu tidak berbahaya, makanya mungkin di tikungan. Jadi nggak lihat orang ada mobil di tikungan, gitunya ngebut. Faktor ada yang berhenti di sana, jeger nabrak, atau bikin macet, bikin madarat ke semua orang. Di tempat macet, umpamanya ada letter S berhenti, ngetem umpamanya. Maka akibatnya macet. Kepentingan banyak orang terganggu. Maka mengganggu kepentingan banyak orang berdosa, tidak boleh, gitu ya. Dalam urusan itu kita wajib taat. Adapun umpamanya kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, maka tidak boleh ditaati. Seperti umpamanya kalau ada ketetapan wanita-wanita tidak boleh berjilbab. Siapa yang berjilbab dihukum? Berjilbab aja walaupun dihukum. Seperti itu. ya, maka itu tidak boleh ditaati. Ya. Lalu sekarang kita sudah mengetahui ada sistem demokrasi di dalam pemilihan, baik pemimpin ataupun parlemen, gitu kan? Maka sistem itu keliru, bertolak belakang dengan Islam. Maka tidak wajib untuk mentaatinya. Kecuali tadi seperti saya bilang, ya, hukum asal bukan mubah, ibu. Ibu keliru memahami. Hukum asal tidak boleh karena bertolak belakang dengan Quran dan As-Sunnah. Tapi sekali lagi, kalau umpamanya, ya, kalau umpamanya tadi, ya, kondisinya mengharuskan kita memilih. Karena kalau umpamanya tidak memilih, berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, umpamanya, ya. Dan kalau memilih, bisa memberikan kemaslahatan, dan suara kita cukup signifikan, cukup memberi pengaruh terhadap menang atau kalahnya suara yang bisa apa memberikan maslahat dan madarat kepada umat Islam, maka ya bisa menjadi apa keharusan bagi kita untuk memilihnya demi kemaslahatan yang ingin kita raih. Itu sudah saya jelaskan seperti itu, Bu. Jadi betul kita harus taat kepada ulil amri, tapi ketika ada ketetapan yang bertolak belakang dengan syariat, maka kita tidak boleh mentaatinya berdasarkan keumuman hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Begitu Ibu Ummu Asih, wallahu a'lam bisawab. Terakhir ya, sekali lagi. Terakhir Ustaz ya. Ada SMS dari Ummu Fatimah di Selacau, Ustaz. Aduh, panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, tadi telah disampaikan bahwa beberapa nabi didatangi malaikat menjelma menjadi orang biasa. Para nabi tidak mengenalnya sampai malaikat memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Pertanyaannya, satu, apa hal ini pernah dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, malaikat Jibril seringnya menjelma menjadi seorang sahabat yang wajahnya tampan. Apakah keutamaan Dihyah Al-Kalabi di antara para sahabat yang lain hingga malaikat sering menjelma seperti beliau? Jazakumullahu khair. Ya, wa jazakillahu khaira Ummu Fatimah di Selacau. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah, pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat tapi beliau awalnya tidak tahu? Iya, pernah tentu saja. Ya. Pertama, ketika awal beliau menerima wahyu. Jibril datang kemudian langsung menyuruh Iqra. Baca olehmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bi qira, aku tidak bisa membaca." Dipeluk erat sampai engap gitu, sampai sakit, kemudian lepas lagi ikhlas sampai 3 kali, akhirnya turun wahyu yang pertama. Nabi selesai lari dari sana, pergi karena ketakutan, dan itu beliau satu belum tahu bahwa itu malaikat. Kedua, ketika kasus malaikat Jibril datang dengan menjelma sebagai orang yang wajahnya, yang pakaiannya sangat putih, kemudian apalagi rambutnya sangat hitam dan seterusnya, itu awalnya Nabi Sulaiman belum tahu. Sampai ketika malaikat Jibril itu berpaling dari majelis tersebut, barulah saat itu beliau mengetahuinya dan memberitahukannya kepada para sahabat bahwa itu adalah malaikat Jibril yang datang mengajari kalian tentang agama kalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya. Yang keduanya, kenapa malaikat Jibril sering menjelma sebagai seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya? Keutamaannya ada dua. Pertama, Dihyah dikenal sebagai pemuda yang sangat tampan saat itu. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa malaikat itu secara fisik indah, bagus. Makanya menjelma sebagai Dihyah yang dikenal dengan ketampanannya. Yang kedua, kesolehannya. Sebab mustahil malaikat menjelma sebagai orang fasik, orang munafik, apalagi kafir. Ya soleh, ya tampan. Kalau ada yang begini berbutuh ahwat kalau ada di sini. Ya, ini dua keutamaan yang dipetik oleh para ulama terhadap kasus ini bahwa malaikat Jibril menjelma sebagai dihyah karena ketampanannya dan karena kesolehannya. Demikian wallahu alam bisawab. Saya pikir cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita nanti berjumpa kembali pada hari Selasa pagi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.